Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Adalah 104,2 Yes Radio kebanggaan Cilacap. Mendadak jemblek mani karo nyongkang nang ngaring acara Curanmor yo, curahan perasaan dan humor. Lagi aja udah cerita ya tentang tilang. Jadi kan tuh ditilang apa orang nang Pak Modesi ah? Tahu apa orang? Ah, tahu ya? Pada nyampe tahu gemen gara-gara pentil montornya tak ganti karena tutup bolpoin. Kemalah kena tilang akhirnya. Oke Kang, kaya nyong ya nang ngaring Kabupaten Curanmor karena polisi Kang. Karena polisi tapi sayang ya. Sapet lahir, sapet keluar, gue lambennya suwingan Kang. Iya temen-temen gue suwingan loh, jenane emang suwingan. Udah ngomong ya, pangelan. Nah kali aneh ditugaskan oleh atasannya untuk melakukan tidangan. Naring perapatan harap, diriki kayak apa yuk. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Selamat pagi juga komandan. Singgane lah polisine aja sing iki lajon. Wah, ngomong apa maning ki monggo. Oh, jangan kurang ajar. Ya, Pak Nyon Jebo, nato. Ya, Bang, nato. Kesuk-kesuk jam telu, nato nyempri timbung. Lah, kepri bakar parpe. Bakul nasi uduk, urung nasi buka. Bakul serabi, urung dodolan. Harbu itu kuapa. Kenapa? Dodolan maring segara. Wah, mana kara? Iya, negara gitu. Ya. Bre. Ngapa mana? Kan ngomong apa Rika? Kamu genah aja, rojan. Angel buat diri kok kena, jadi merah rojan. Bingung tulis ini kok kena. Sama kok gitu, Mak. Kenapa? Rika ngomong apa aja genah? Sama kok gitu, M. Kenapa? Kajim. Oh, Rika lagi pelajaran turutan. Alif, batas, jim, ekwe. Jim, uduh, him. Jim. Jangan apa? Oh, Rika orang kena batin ngomong. Anu apa? Asal malah getak-getak kayak kue, Rika ngomong orang genah, Rika ngomong orang cetak, yang bingung ya, norma apa aja ini ngejal, wis rambungan apa kepriwe? Aduh, kayak malah tampang panik, kayak ngomongnya, aduh, seuru-buru baik ya, tadinya orangnya seuru-buru baik. Jangan banget ya. Baru huruf tanpa gue. Kena aja lah. Dan kena lah. Silahkan sahabat. Terus kapan ini Ngomong. Ngangel. Bimbo. Ngangel. anu lah. Ya udah lu ngabaik lu ngabaik lah ya. Kita bebek banget ini lah karu-karu lah. Beres juga orang beres juga lah. Ngomong aja kena aja ngomong aja kena. Dekat minang gue nih kena. Dekat minang gue cuma dan beres. Kayaknya kok ngapa sih Kiki? Gilani maning, gilani maning, gilani maning di kacung mandan. Kena ke ngomong apa dia ke? Gilani maning pisang maning. Pisang maning, pisang maning, pisang maning. Aduh apa ya? Pisang maning, pisang maning, pisang maning. Si Mary Kante, Sam, Sam, si Mary Kante, Sam. Akan Sam lah kayak gue ya. Ngerti nambahinnya swingin gue nggak ngomongin lambahinnya dijembreng deset. Udah ngomong maning-maning lambahinnya kayak gue meke. Dijembreng deset, tarik bobo nih gue ngomong. Si Mende kan genah. Oh alas ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.